إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Yang mana sekarang? Qala Al-Imam Al-Hafidh Al-Mujtahid. Ya. Fadal dibaca sendiri Faris. Abu Ahmad Al-Qassabi atau Al-Qassabi. Sumi bidzalika likatabi ma qatala al-kuffari fi maghazi qala taymiyah anhu al-imam mashhur ya ustaarudi wa nur sayyid asyar asyar bidzahabi al-kurji al-kurji ahadul a'immatil kibari fi nukatil Quran, nukat. Di nukatil Quran, wala a'lamu bayan umati silaman fi anna al-kharija min al-kufri ila imani lau qala u'minu billahi wa u'minu bi anna salati wa zakati haqqun. U'minu. U'minu billahi wa u'minu bi anna salata wa zakata haqqun. Terus walakin aqimaha wa qasiru ala al-qawli bi syahadati annahu la yaqbilu minna. Hah? Annahu la yaqbalu minna. Annahu la yaqbalu min. Wa annahu kafirun kama kana. Halal dami wal mali. Wa anna alladhi hurima damuhu bi syahadati wa anna alladhi harma damuhu. Liuk masa liuk miro liuk maro liuk maro bisalati wa zakati alal qan alal ayami wala yushtaratu tarku salati wa zakati fi waqti islami. Nah, baik, perhatikan al muhaqqiq di sini di halaman 141 Syekh Al Fihri mengutip di tahqiq masih di footnote yang panjang berhalaman-halaman. Ya, beliau mengutip perkataan dari Al-Hafidh Mujtahid. Qala al-Imam Al-Hafidh Al-Mujtahid Abu Ahmad Al-Qassab. Ya. Al-Hafidh Abu Al-Mujtahid Abu Muhammad Al-Qassab. Kenapa dinamakan Al-Qassab? Ya. Kata pentakik di sini summiya bidzalika dinamakan dengan nama Al-Qassab. Dikasrati ma qatala min al-kuffar fi maghazi, karena banyaknya orang kafir yang telah ia bunuh dalam banyak peperangannya yang dia hadiri. Nah, qala Ibnu Taimiyah anhu, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tentang beliau, ya, di kitab beliau Darut Ta'arud al-Imam al-Mashhur, imam yang masyhur, yang populer. Wanzur as-Siyar, lihatlah kitab Asyar. Kalau dimaksud Asyar sini, itu maknanya Siyar A'lam An-Nubala. Bukunya Al-Hafidh Adz-Dzahabi. Ya. Al-Karji, Al-Karji itu adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Mujtahid Abu Ahmad. Ahadul A'immatil Kibar. Beliau adalah salah satu dari Imam Kibar. Fi Nukatil Quran, di dalam kitab Nukat Al-Quran. Disebutkan tentang beliau ini, wala a'lamu bainal ummati khilafan bi annal kharij. Ya, beliau berkata, Al-Imam Abu Al-Imam Al-Hafidh, ya, Al-Mujtahid Abu Ahmad Al-Qassab Beliau menyatakan wala a'lamu, dan saya tidak mengetahui bainal ummah khilafan. Saya tidak mengetahui ada khilaf, perselisihan pendapat di kalangan umat. Annal kharija minal kufri ilal iman law qala u'minu billah aw u'minu bi anna salata haqqun wa zakata haqqun lakin la uqimaha waqtasiru ala qawli bi syahadati annahu la yuqbalu minhu. Kata beliau, perhatikan ini penting ini. Saya tidak mengetahui adanya silang pendapat di kalangan umat ini bahwa orang yang telah lepas dari kekufuran menuju keimanan, mu'alaf, dari Kristen masuk Islam. Ya. Kemudian dia berkata, "Lau qala," seandainya ini orang yang mu'alaf baru masuk Islam ini berkata, "Saya beriman pada Allah, saya beriman bahwa salat, zakat, hak wajib. Lakin la uqimuha." Namun saya enggak mau mengerjakan salat dan zakat. "Lakin la uqimuha." Waqtasiru al-qaul bi syahadah. Saya cukup mengucapkan dua kalimat syahadat aja. Annahu la yuqbal minhu. Bahwasanya ini keislaman orang tadi enggak diterima. Paham enggak sini? Enggak diterima. Ya. Wa annahu kafirun kama kana, dan orang tersebut kafir seperti sebelumnya. Paham enggak sini? Halal dam wal mal. Halal darahnya, hartanya tetap halal karena diharbi. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Wa anna alladhi harrama damuhu, orang yang darahnya itu haram untuk ditumpahkan, bisyahadah, dengan ucap kalimat syahadat yang diucapkan, huwa alladhi yahmilu alayhi fil harb. Fa yadhhar qawlu bihima aw yaji'u mutabarrian fa yaquluha wa yasqutu liyumara bis-shalah wa zakat. Orang yang darahnya itu haram untuk ditumpahkan kalau dia mengucapkan syahadat saja, ya, ialah orang yang mengucapkannya ini ketika dalam peperangan, ya, maka dia menampakkan ucapan dua kalimat syahadat, ya, aw yaji'u mutabarrian, atau dia datang dengan sukarela, fa yaquluha, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Liyumara bisalah, agar dia diperintahkan untuk sholat wa zakah alal ayam, dan mengerjakan sholat, menunaikan zakat pada beberapa hari. Wala yushtaratu tarku sholati wa zakah fi waqti islami, dan tidak dipersyaratkan dia mesti meninggalkan sholat atau zakat di waktu keislamannya. Intah, selesai perkataan dia. Ini kaitannya dengan kutipan yang dibawakan pekan lalu. Masih ingat gak? Ya. Ketika Bani Saqif, mereka mempersyaratkan masuk Islam itu tidak mau apa kemarin? Tidak mau sedekah, tidak mau zakat, tidak mau jihad. Ya, dijelaskan di sini dengan bagus sekali. Ya. Bagaimana hal ini? Bahwasanya hadis ini dibawa, ditafsirkan, kita murojaah lagi ke atas. Mahmulun ala karahatil amal bihima limasyaqqatihima. Ini ditafsirkan bahwasanya ketidaksukaan mereka mengamalkan zakat dan jihad karena berat alaihim fibtidail amr, di awal-awal masuk Islam. Walaysa fihi annas bi annahum karihu tasyri'aha. Tidak ada nasnya di sini mereka membenci pensyariatan zakat dan jihad. Bal zahiru ahalihim annahum karihu ada'aha. Bahkan yang nampak adalah mereka tidak menyukai untuk menunaikannya. Talat tafan Nabi, maka Nabi bersikap lemah lembut ma'hum bersama mereka bi ilmihi, karena Nabi tahu bi annahum idza amanu ya saya alamun bi wujubi zakat wal jihad alaihim, ya, wa sayamtasiluna dzalika, karena Nabi mengetahui kalau mereka nanti sudah beriman, mereka akan tahu wajibnya zakat, wajibnya jihad, ya, nanti baru mereka bakal melaksanakan. Walam yusaddid alaihim, Nabi tidak mau bersikap keras dulu kepada mereka. Ini tafsiran yang pertama. Paham enggak di sini? Ya. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia mengatakan saya enggak mau sholat, enggak mau zakat, ya. Maka di sini dikatakan kata al-Imam, ya, Al-Hafidz Al-Mujtahid Abu Ahmad Al-Qassab, dia kafir kama kana. Dia tetap kafir sebagaimana sebelumnya. Summa qal, kemudian beliau, ya, berkata lagi. Lanjut, coba. Rapi, baca Rapi. Summa qala wa aidan fa inna mujabada fi'l ma'asyi Ini masih ucapan bukan muhakkik. Ucapan dari siapa ini? Abu Muhammad Al-Imam Al-Qassab. Terus Abu Ahmad apa Abu Muhammad? Abu Ahmad bukan Abu Muhammad. Terus fa inna mudabbara fi'l marasi yamilu al-arsya sya'a am la yasha ala tuqti ba'd at-ta'ati. Mathalan al-raqibu fi shurbi al-khamri aw fi zina al-mushriki ala nafsihi fi fi'lihima yakrahu an yutabbaq syar'u naibul fa'il syar'u fi baladi hatta la yamna'a min hadhihi al-ma'asi wa yakrahu an yaltazima min hawlihi man hawlahu yaltazima man hawlahu bi syar'i Allahi wa yamna'unahu min fi'lihi kama yakrahu al-muhtasibina fi man'ihima wa ma'a dhalika wa qad ajma'a ahlu sunnati 'ala anna mujarrad fi'lihima la yukhriju amda min millati al-islam wa dalla dhalika 'ala anna kurha ba'd at-ta'ati allati hiya min dinillahi ta'ala laysa mukaffiran. Nah, santa. Namun pendapat ini nanti dikritik oleh Syekh Al-Fihri di bawah. Komentar beliau hada laisa bisyai. Pendapat ini enggak tepat, ya. Tapi kita bacakan dulu paparan beliau di sini. Tsumma qala wa aidan fa inna mujarrada fi'lil ma'asi yahmilul 'asiya sya'a am lam laisa 'ala bughdi ba'da ta'at, kata beliau ini. Ya, ini beliau menerangkan bahwa membenci apa yang disyariatkan oleh Allah itu enggak selamanya kafir. Tapi sisi pendalilannya tidak tepat. Nanti akan dibantah oleh Syekh Al-Fihri di bawah. Lihat di sini istidlal beliau. Kata beliau di sini, ya, bahwa kemudian juga bahwa mujarrada fi'lil ma'asi, melakukan perbuatan maksiat semata, itu yahmilu akan membawa al-asi, sang pelaku maksiat, sya'a am lam yasha, dia mau atau tidak mau, suka atau enggak suka, akan membawa perbuatan maksiat tersebut, akan membawa kepada pelaku maksiat ala bughdi ba'di ta'at, untuk membenci sebagian ketaatan. Apakah benar demikian? Yang benar adalah tidak demikian. Ya. Tapi kita bacakan dulu. Ya. Fa masalan, contohnya al-waqi'u fi syurbil khamri, orang yang terjatuh ke dalam dosa minum khamr, miras. Au fi zina, atau terjatuh ke dalam perzinaan. Al-musrif ala nafsi, yang dia melampaui batas atas dirinya sendiri. Fi fi'lihi ma, dalam dua perbuatan tadi, miras dan zina. Yakrahu an yutabbaq, dia enggak suka kalau diterapkan syar'ullahi, syariat Allah. Fi baladihi, di negeri beliau. Ini ada benar juga. Ya. Ada benar juga, tapi nanti disangka. Ya. Biasanya begitu memang. Ya. Tukang korupsi, koruptor itu enggak suka kalau ada undang-undang korupsi misalkan. Nah. Misalkan. Ya. Atau apalah? Orang yang suka berzina itu enggak suka kalau ada patroli terus. Nah. Mana lagi tadi? Hatta la yamna'a min hadhil ma'asi, supaya nanti tidak dicegah dia. Ya. Supaya tidak ada yang mencegah dari perbuatan maksiat tadi. Wa yaqrahu ayyaltazima man haulahu bi syar'illah. Dia pun enggak suka kalau orang-orang yang di sekitar dia itu iltizam komitmen dengan syariat Allah. Kenapa? Fa yamna'una min fi'lihim. Nanti orang-orang akan mencegah dia dari melakukan dua perbuatan nista tadi, berzina dan minum minuman keras. Kama yakrahul muhtasibina fi man'ihim, sebagaimana mereka membenci, ya, muhtasibin ahli hasbah, itu petugas amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin semacam satpol PP kalau di kita, ya, mereka membenci tidak menyukai petugas amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ma dzalika, walaupun demikian, faqad ajma'a ahlus sunnati, para ulama ahlus sunnah telah berijma', bersepakat, ala anna mujarrada fi'lihima, bahwa sekedar melakukan dua perbuatan tadi ya, tanpa menghalalkannya, perbuatan zina dan minum khamar, la yukhrijul abda min millatil Islam, tidak mengeluarkan hamba dari agama Islam. Fadalla ala dzalika, maka hal ini menunjukkan anna kurha ba'di ta'at, bahwa membenci sebagian ketaatan, allati hiya min dinillah, yang merupakan bagian dari agama Allah Ta'ala, laisa mukaffiran, itu bukanlah sesuatu yang membuat kufur. Tapi ini keliru, disangka oleh Syekh Al-Fihri ya. Nah, bacain sangkanya sini, harga. Zunati biladi terus sitra ya tubuh. Taib, hasbuk, cukup. Mana tadi harga? Nah, jawaban Syafi'i adalah hada laisa bisyai. Pendapat ini enggak benar. Enggak ada apa. Enggak memiliki kekuatan pendapat ini. Wal mulazamatu man muntafiyatu. Korelasinya ini enggak ada. Ya, kalau orang bermaksiat berarti dia benci ketaatan, itu enggak ada. Ada orang yang lagi maksiat, dia senang kalau melihat orang itu sholat. Ya enggak? Dia senang. Dia pengen kayak gitu, cuman belum bisa. Ya? Iya. Banyak kayak gitu. Tapi barakallahu fikum. Bal qad yajtami' fil qalbi ba'dul iradati al-mutanaqidah. Bahkan terkadang di kalbu seseorang itu terkumpul beberapa keinginan yang saling kontradiksi. Semisal kasyahwatin nafsi lil maksiat, semisal syahwat dia untuk mau melakukan maksiat, wa bughdul qalbi laha, dan kebencian di kalbunya terhadap maksiat tersebut. Ada orang terpaksa melacur, padahal dia enggak suka melacur, tapi karena kebutuhan ekonomi yang lainnya akhirnya ya udahlah. Ada orang mencuri, dia padahal enggak suka mencuri. Tapi karena begini begitu ya udahlah. Ya. Realita kan terjadi kayak begitu. Jadi orang yang melakukan maksiat enggak serta-merta dia suka dan benci lawan dari maksiat yaitu ketaatan. Enggak demikian. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fa min babi aula la yalzamu min fi'lil maksiati bughdut ta'at. Maka tentu lebih tepat lagi adanya konsekuensi melakukan maksiat berarti membenci ketaatan, itu enggak benar kayak begitu. Ya. Ini lawazim yang enggak tepat. Ya. Konsekuensi ini, seperti itu enggak tepat. Ya. Kemudian kata beliau, "Fazza'mu bi anna al-musrifa 'ala nafsihi kaz bizina yaqra'u ayyuman bi syar'i la fi zinati wa yaqra'u yaltazim an-nas bil afaf wa din li alla yamna'u kulluhu laysa bi syai'in." maka adanya anggapan bahwa orang yang berzina dia enggak suka kalau diterapkan syariat Allah yang akan diperuntukkan oleh orang-orang yang berzina. Dia enggak suka kalau orang-orang komitmen dengan menjaga diri, mengamalkan agama supaya orang-orang enggak mencegah dia dari berzina, maka ini enggak tepat demikian. Enggak usah jauh-jauh. Ya, enggak usah jauh-jauh. Penjahat. Penjahat. Dia pengen anaknya baik. Ya. Walaupun nanti mungkin anaknya mencegah dia, dia tahu kalau anaknya baik nanti melarang dia. Ya enggak? Benar? Ya. Jadi enggak ada tuh korelasi kalau berbuat maksiat pasti membenci ketaatan. Itu enggak tepat kayak begitu. Baik, wala dalila alaih, bahkan yang seperti ini enggak ada dalilnya. Balil dalil yukhalifu, bahkan yang ada ialah dalil-dalil itu menyelisihi anggapan kayak tadi. Fa inna katsiran min ahlil kaba'ir yuhibbuna ahlal hasbati. Bahkan banyak orang-orang yang melakukan dosa itu mencintai, suka terhadap orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Petugas yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Uhibbuna ayyahkum bil Islam fi biladihim. Mereka suka untuk berhukum dengan hukum Islam di negeri-negeri mereka. Ya. Wa yamdahuna ulata umurihim bi iqamatil hudud wa in kanu yuhibbuna as-sitra 'ala anfusihim. Mereka pun memuji pemimpin-pemimpin mereka yang menegakkan had. Ya. Hukuman-hukuman Allah, had berupa potong tangan bagi pencuri. Ya, hukum pancung bagi orang-orang yang berbuat kerusakan, semisal pembunuh, pembegal, dirajamnya pezina dan seterusnya. Walaupun mereka wainkan yuhibun, walaupun mereka suka asetro alam pusim agar tertutupi dari mereka, mereka jangan kena hukuman. Gitu. Wa katsirun minhum yuhibuna ahla taati wal istiqamati. Bahkan banyak dari mereka orang-orang yang melakukan dosa besar itu suka terhadap orang-orang yang taat, orang-orang yang istiqamah. Wa yatamannawnahu ayyu'inahumullahu ala syahwatihim fayatubuna minha. Maka mereka berangan-angan agar Allah menolong mereka untuk mengatasi syahwat mereka dari maksiat syahwat tersebut. Ya. Banyak kayak begitu. Nah. Baik. Lanjut sini. Ya, Nugraha. لا يريدهم أن يروا العلماء يروا علماء الإسلام يحذرون منها بل تجدهم يحذرون أبناءهم منها ويدربونهم على ذلك وهذا فلان وفلان من الصحابة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم الحد ولم يكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال إنهم قبل توبتهم كانوا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكرهون تشريع الحدود كذلك المسرفون على أنفسهم بشرب الخمر وقد يؤتى ببعضهم كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم عليهم الحد ولا يجوز أن يقال بحقهم إنهم يؤمنون الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المسرف شاء أم أبى لا بد أن يؤكد المحتسب فهذا باطل بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحدهم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله رواه البخاري فهم يحبون تشريع الله ويحبون أن يُنفِذَ شَرْعَ اللَّهِ فِي وَأَنْ يُنَفِّذَ شَرْعُ اللَّهِ فِي الْمُجْرِمِينَ وَمَنْ قُوِيَ إِمَانُهُ مِنْهُمْ أَقَدَّمَ إِلَى الْإِمَامِ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَطِيعُ بِسَتْرِ اللَّهِ ومنهم من يؤمن أن يقام عليه الحد La li'annahu yukidu tashri'a bal lama fihi lima bal lima fihi min ilamihi au fadlihi au hadki sitrihi. Nah, baik. Mana tadi geraha bacanya? Syurrah. Ya, para pecandu, orang-orang yang suka minum khamar miras, dukhon, yang suka ngerokok. La yughiduhum ayyaraw al-ulama Islam yuhadziruna minha. Mereka enggak membenci ketika mereka melihat ulama Islam mentahdir, memberikan peringatan dari khamar dan rokok. Enggak. Ya. Dia biasa ngerokok, terus dia ngeliat ustaz ngelarang ngerokok, dia enggak. Bukannya benci dia. Mungkin dia anggap saya belum bisa ninggalin. Ya. Hai. Saya pernah ngalamin itu. Saya bisa pernah cerita. Ya, di kajian umum ya, bukan di masjid, yang ikut anak-anak muda. Ngerokok semua kayak kereta api. Pengep itu ruangan. Ya. Pas sesi tanya jawab, ada yang nanya rokok. Aduh. Hukum rokok gimana sih? Kata ada yang bilang haram. Yang benar yang mana? Saya mau alihkan, tapi mendesak. Coba dong biar tahu kita. Ya, saya jelasin. Intinya haram secara diplomatis, tapi tegas. Habis itu ngerokok lagi. Oh gitu. Ngerokok lagi depan saya. Songong bener nih anak dalam hati. Aduh. Nantangin. Tapi gak marah. Habis itu dia ngajakin lagi, bulan depan kita ngajinya di mana gitu. Mau ngaji lagi. Nah, intinya dia enggak marah. Kalau dijelaskan rokok itu haram. Enggak marah. Kalau marah ya udah selesai kan. Wah, mau datang lagi lah gitu. Atau langsung walk out. Haram. Yang lain bilang halal. Baik. Mana lagi tadi? Bal tajiduhum yuhadziruna abna'ahum, bahkan Anda lihat mereka sendiri, Anda saksikan mereka sendiri, dapati diri mereka, ternyata mereka mentahdir anak-anak mereka, memberikan peringatan anak-anak mereka dari rokok, dari miras. Wa yadribunahum 'ala dhalik. Mereka memukul anak-anak mereka karena anaknya merokok, minum minuman miras. Lihat tuh para perokok akut, ngelarang anaknya ngerokok. Tahu dia. Dia suka anaknya enggak ngerokok, berarti dia suka ketaatan. Bapaknya minum. Suka enggak anaknya minum? Enggak ada. Ya. Emaknya enggak pakai jilbab. Terus anaknya pakai kerudung, pakai jilbab. Emaknya suka. Enggak ngelarang, kamu ngapain sih? Ya. Kecuali emaknya itu si Sukmawati. Yang bilang kebayaku lebih indah daripada cadarmu, cadar apa, kidungku lebih merdu daripada azanmu, bapakku lebih berjasa daripada nabimu. Ini baru nih, kalau emaknya itu Sukmawati, ya baru bencana. Ya, tapi barakallahu fiik. Tahu enggak sini Revi Sukmawati siapa? Akhwat mana itu? Aduh. Tahu Revi? Tahu siapa? Hah, mau update ente? Siapa? Hah? Apa? Pernah dengar? Pernah dengar. Sudah curiga benar. Anak-anak ini gak update, makanya sudah curiga. Taris, sampai Sukmawati. Tuh kan gak tahu. Sudah juga gak update ini. Ya kan? Gak tahu kan. Sudah curiga saya emang. Hah? Niko, sampai Sukmawati. Anak siapa? Anaknya Gus Dur, Pak Habibie. Hah? Anak siapa? Soekarno. Tadi kan udah dibilang bapaknya saya lebih berjasa daripada bapaknya dia. Akhirnya masih bingung juga, nggak tahu. Ya Allah. ini anak polos banget apa enggak mau tahu ya? Kayaknya enggak mau tahu kayaknya. Ini lagi nih Revi pernah denger. Akhwat mana lah gitu. Aduh. Makanya saya udah curiga emang. Ini enggak update nih pada nih. Aduh. Mana lagi tadi? Yang mana sekarang? Hah? Wa hadha fulan. Ya. Mana-mana? Kok enggak dapat di saya? Oh iya. Wa hadha fulan min ashabah. Ada si fulan, dari kalangan sahabat atau Rasulullah liqima alaihi min hajj. Mereka datang kepada Rasulullah minta agar ditegakkan had. Ya. Bagaimana seorang wanita datang kepada Nabi mengaku pernah berzina, lihat tuh datang dia minta ditegakkan had. Kata Nabi, kamu habis bersalin baru dah selesai bersalin, datang lagi minta ditegakkan had. Kata Nabi, susuin dulu anakmu sampai disapih 2 tahun. Udah selesai baru tegakkan had. Tuh lihat. Ya. Ada orang datang minum khamr, dia ngaku, "Wahai Rasulullah, saya minum khamr tegakkan had." Cambuk. Ya, 20 kali. Tapi barakallahu fikum. Lihat di sini. Ya. Walam yaqrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yuqal innahum qabla taubatihim yaqrahuna Rasulullah au yaqrahuna tasri'an hududi. Maka enggak ada yang pernah mengatakan mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah melarang dari perbuatan zina, dari perbuatan minum khamr. Mereka berzina, mereka minum khamr, datang kepada Nabi. Ya, minta kepada Nabi agar ditegakkan had. Dan tidak ada yang mengatakan juga ya, bahwa sebelum taubat mereka, mereka membenci Nabi, enggak ada yang demikian. Atau mereka membenci syariat hudud. Tidak. Makanya ini apa yang diungkapkan oleh tadi Al-Hafidz Abu Ahmad Al-Qassab itu tidak tepat. Yang kata dia, kata beliau, law konsekuensi dari orang yang melakukan kemaksiatan berarti dia membenci ketaatan. Itu enggak tepat. Ya. Pelacur terkadang dia enggak suka profesinya. Enggak suka. Tetapi karena terpaksa, karena ini, karena itu, kebutuhan dan segala macam. Dia enggak suka. Ya. Kalau ditanya itu, siapa juga yang mau nanya ya? Ya, itu mereka pasti siapa sih yang mau melakukan perbuatan ini? Ya itulah kayak begitu. Gak ada tuh perempuan ditanya, kamu cita-citanya apa di SMA begitu misalkan? Ya. Sekarang gak ada SMA ya? Kan di sekolah tuh ada perempuan semua. Saya dokter, saya bidan, kamu pelacur, gak ada. Gak ada posisi apa namanya jadi profesi itu kan? Semua yang jatuh ke situ itu terpaksa, kejebak atau apalah. Intinya mereka gak suka. Ya, apakah mereka benci ketaatan? Tidak. Ya, mereka suka ketaatan. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, tulisannya kecil sih. Kalau ditinggal dikit ngilang deh tuh. Aduh, mesti boleh di besok-besok nih. Mana lagi tadi? Hah? Wa kadzalika al-musrifuna 'ala anfusihim bisyurbil khamr. Demikian pula orang yang meminum khamr miras, qad yu'ta bi ba'dihim katsiran, terkadang banyak di antara mereka yang didatangkan dihadapkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayuqima 'alaihim al-hajj. Didatangkan kepada Nabi, ditangkap oleh sahabat yang lain, kemudian Nabi menegakkan had, dicambuk. Wala yajuz an yuqal fi haqqihim, tidak boleh dikatakan kepada sahabat yang dicambuk tersebut, innahum yubghiduna ar-rasul, mereka ini membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li annal musrifa sya'am aba la buda ayyubghidul muhtasib, karena orang yang melampaui batas, yang berbuat maksiat, dia mau atau enggak mau, suka enggak suka, ya pasti dia membenci orang yang muhtasib, yaitu yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak demikian. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim memiliki seorang sahabat yang humoris. Yang sahabat ini Rasul senang sama dia. kalau ada dia itu Rasul terkadang tertawa, senang gitu, karena ini orang humoris. Tapi hobinya miras, ditangkap cambuk, petak ya, 20 kali Rasul yang cambuk, udah gitu lepas. Habis itu bersahabat lagi sama Rasul, bercanda lagi, itu lagi, apa namanya, miras lagi, cambuk lagi, sampai sebagian sahabat melaknatnya. Wah, sering banget nih orang dilaknat, dicambuk ini. La'anullah, semoga Allah melaknatnya. Itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadihim, Nabi sallallahu bersabda tentang salah seorang di antara mereka yang tadi, yang dicambuk tadi. La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulahu, tuh lihat. Jangan kalian laknat dia. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ya. Dia cinta Allah dan Rasul. Riwayat Bukhari, afwan, bukan riwayat Muslim. Riwayat Bukhari. Dia cinta Allah dan Rasul. Paham gak sini? Jadi gak ada korelasi. Kalau orang melakukan maksiat, pasti gak suka sama ketaatan. Tidak demikian. Ya, kemudian. Ya. Fahum yuhibbuna, ini belum dibaca ya. Udah. Fahum yuhibbuna tasyri' Allah wa yuhibbuna ayunaffadha syar' Allah fil mujrimin. Maka mereka suka syariat Allah ditegakkan. Mereka suka syariat Allah itu dilaksanakan, diterapkan untuk orang-orang yang berdosa. Wa man qawiya imanuhu minhum, siapa yang imannya kuat di antara mereka, taqaddama ilal imam liyuqima alaihim alhadda. Mereka datang ke pemimpin agar pemimpin menegakkan had, hukuman untuk mereka. Ya, enggak usah jauh-jauh di zaman Rasul. 19 tahun lalu di Ambon ada salah seorang ikhwah anggota LG. Ya. Apa itu LG? Ya. Apa? Merek mesin cuci atau apa? Kan, Laskar Jihad. Ya, karena dia meninggalkan istrinya lama. Ya, lama. Akhirnya dia enggak kuat, berzina di Ambon sana. Datang ke panglimanya. Siapa itu? Nah, Ustaz rahimahullah. Satya Parmarta itu. Datang. Imannya kuat. Tobat ini, kemarin zina, tegakkan had rajam. Di rajam situ. Nah, ini imannya kuat, ini ikhwah. Ya. Pas kemarin zina, iya dia salah, tapi dia tobat. Lihat, makanya di sini. Dan dikalahkan sahabat banyak ya tadi, wanita yang tadi. Ya, minta dirajam, dia ngaku berzina, ditunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan, tunggu sampai menyusui, sampai anak kedisapi, baru dirajam. Dan kalau ditegakkan had, itulah kafarat. Kafaratnya. Taibar kalafikum. Wa minhum man yastatiru bisatrillah, di antara mereka ada yang menutupi diri. Ya. Dengan akhirnya ditutup aibnya oleh Allah. Wa minhum man yubghidu an yuqama alaihi al-haddu. La li'annahu yubghidu tashri'. Di antara mereka pelaku maksiat ada yang enggak suka kalau ditegakkan had, hukuman atas mereka, bukan karena mereka membenci syariat, bukan. Bal lima fihi min ilamiha wa qatliha wa hadki. Namun karena apa? Karena nanti sakit, misalkan dicambuk. Waduh, masa saya ngaku habis minum minuman keras. Cambuk 20 kali. Berat, katanya. Dirajam lagi, mati lah, katanya. Udah lah, gak usah ngaku. Gak ada saksi ini, katanya. Ya. Atau karena dia mesti dibunuh kalau ditegakkan had, atau karena nanti terbongkar aibnya. Ya. Wa hada min kur minal kurhi tabii. Makanya kebencian yang apa namanya? Tabiat, naluri. Udah dibaca belum? Naam ini? Udah? Belum. Nah, baca sini Fikri. Al-Ma'asi Baridul Kufri qad tahillu bi ba'dil musafi alladziina yukhalifuna amrahu wa idzalika qaddarahumullahu ta'ala an yusibahum fitnatun padalla dzalika 'ala wujubil khawfi min al ma'asi wa annaha min asbabil ukhuwi fil riddati 'iyadan billahi minha idza tabayyana idza tabayyana an yahdar min an yaqa fi qalbihi kufrun lid-dini fayadriku wa 'ala al-'arimi an yahmila an-nasa 'ala al-ma'quli al-wasati fala yanfadu bihi man haba shiddati wala yamilu bihi ila tawaqqi al-inhilali fa inna khuruja ila al-atrafi wala taqumu bihi maslahatul khalqi amma tarful tarfu amma tarful inhilali fa huwa mazinnatul mazinnatul mashyi ma'al hawa wasyahwati wallahu jalla wa ala nahaha an ittiba'ihima wa amma tarful tashadduni fa innaha murikatun tu begitu. Tapi dari mana tadi? Ah? Naam. Ya, kemudian kata Syekh Fihri di sini. Naam, kata beliau, ya memang. Al-ingimas, ingimas itu kelelep, cemplung kelelep, apa tenggelam. Al-ingimas dalam tenggelam fil kabair dalam dosa besar, wal-i'radu 'anil wajibat, berpaling dari kewajiban. Qad yu'addi bi sahibiha bil mustaqbal ila kurhiddin wa bughdi. Ini memang kerap kali akan menghantarkan pelakunya di masa yang mendatang untuk membenci, tidak menyukai dan membenci agama ini. Oleh karena itulah para ulama menyatakan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itulah yang akan menghantarkan kepada kekafiran. Barid kan pos, yang akan menghantarkan kepada kekafiran. Ya, fa hadhihi al-uqubatul ilahiyatu qad tahillu bi ba'dil usati alladziina yukhalifuna amrah. Maka hukuman ilahiyah ini, ya, hukuman ilahiyah, hukuman Allah ini terkadang atau kerap kali mengenai sebagian pelaku maksiat, yaitu yang mereka menyelisihi perintah Allah. Lidzalika, oleh karena itu haddarahumullahu ta'ala an yusibahum fitnatun. Oleh karena itu Allah SWT memberikan peringatan kepada mereka agar nanti mereka ini bisa tertimpa fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Maka berikanlah peringatan pada orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, mereka di dunia tertimpa fitnah, dapat syubhat, di akhirat dapat azab yang pedih. Ya. Fadalla dzalika, maka hal ini menunjukkan ala wujubil khauf minal ma'asi. Ya, akan wajibnya takut dari maksiat, wa annaha min asbabil wuqu' fir riddati. Dan ini adalah di antara sebab-sebab orang terjatuh ke dalam kemurtadan, iyadan billah minha. Kita berlindung pada Allah dari hal tersebut. Ini benar ya. Orang-orang yang murtad, murtadun itu rata-rata ahlul ma'asi. Mereka yang suka dugem, ya, yang artis-artis, ya, artis-artis yang murtad itu ahlul ma'asi, ahlul kabair. Dia biasa dugem, biasa free sex, kehidupan barat, biasa pakaian seronok, habis itu murtad, ya nggak kaget gitu. Karena memang al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu yang akan menghantarkan kepada kekufuran. Al-iman yazid wa yankus, yazid bita'a wa yankus bil ma'asyah. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, semakin berkurang, berkurang, berkurang, sampai habis. Ketika pada titik nadirnya, murtad selesai. Gampang sekali untuk murtad. Karena enggak ada lagi cahaya. Orang kalau maksiat, kalbunya itu menghitam. Semakin dosa, semakin menghitam. Yang kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalbu. Jadi dalam jasad kita ada segumpal darah, kalau segumpal darah itu baik-baik seluruh badan, segumpal darah itu jelek-jelek seluruh badan, yaitu qalbu. Nah, kalau qalbu udah rusak, udah menghitam. Enggak mau lagi menerima nasihat. Diajak murtad, oke. Ketemu pasangan maksiat, pacaran, pacar, udah. Ya. Lihat itu para murtadun dengan modus dipacari, akhirnya diajak pindah agama. Dipacari, berarti mau dipacari. Pacaran itu apaan memang? Kemaksiatan atau ketaatan? Maksiat dia pacari, diajak maksiat. Habis itu disetubuhi maksiat. Hamil, udah pindah agama. Ya. Tapi. Nah. Itu mungkin para perempuan muslimah ya, pacaran akhirnya atau mau menerima pinangan orang-orang kafir karena pria muslimnya terbatas. Ya. Daripada nikah semua kayak Aino, mungkin banyak kafirah yang mau sama Bang Aino, tapi ya udah bersuami, udah beristri, udah gitu ya, kokoh lagi gak mau akhirnya, gak mau nambah ya. Mungkin gitu, mau ke Pak Eko ya, diajak ta'adud gak mau misalkan. Akhirnya muslimahnya ya udahlah, siapa aja lah, datang deh kafir, ya Allah. Itu mungkin gara-gara itu Pak Eko ya, Ainur ya, kenapa Pak Edi tawa-tawa, tusaddiku au tukadzibu, antum benarkan atau dustakan ini realita ini. Kalau kayak Pak Anwar mah susah, terbentur undang-undang lama. Mana lagi tadi? Masya Allah. Ya. Idza tabayyana dzalika, apa hal ini sudah jelas? Fa wajibun 'ala kulli muslim ayyahdara min ayyaqa fi qalbihi bughdun lid-din fayahlik. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai, jangan sampai di kalbunya itu terdapat kebencian dalam agama ini. Fayahlik, maka dia jadi binasa. Enggak boleh kita benci dalam amalan agama ini. Ya. Wa 'alal 'alim, maka bagi orang yang mengetahui, orang alim, ustaz, cendekiawan, kiai dan yang lainnya, ayah milan nas ala al-ma'hudil wasati, agar mereka membawa masyarakat kepada sesuatu yang telah diketahui, yang wasat, yang pertengahan. Ma'hud ma'lum itu maknanya. Fala yadhhabu bihim madhhab asyiddati, maka janganlah seorang alim berpendapat, membawa pendapat kepada masyarakat madhab yang berat. Ya. Madhab yang berat, yang malah bikin berat masyarakat. Ayo, bapak mesti poligami. Waduh, saya kan PNS. Sunnah. Aduh. Mesti tertadut semua orang. Aduh, berat itu. Ya kan? Banyak mawani. Ya. Kayak Ainur, mawaninya sebenarnya gak ada. Dia berani, semua rezeki ada, bla bla. Mawaninya satu aja, istrinya lebih berani. Bisa. Mani ini satu. Istrinya berani, ya udah selesai. Enggak perlu dipaksain. Enggak perlu dipaksakan. Nah, ini dia. Enggak perlu dipaksain gitu. Dia mendustakan dia. Mana lagi tadi? Ya. Wala yamilu bihim ila tahfil inhilaf. Nah, orang alim janganlah dia condong membawa masyarakat untuk condong kepada sisi yang inhilaf. Ya, yang lepas beragama tadi syiddah kenceng nih lembek. Jangan. Ya. Semua boleh ini, boleh itu, boleh jangan. Fa innal khuruj ila al-atrafi kharijun 'anil adli wa la taqumu bihi maslahatul khalqi. Karena keluar dari sisi-sisi atraf, jamak dari tarfun, sisi-sisi. Ya. Dia keluar melampaui batas, itu keluar dari sikap adil, maka tidak akan tegak kemaslahatan masyarakat. Wa amma tarful inhilaf fa huwa madinatul masyi' ma'al hawa wasyahwati. Maka sisi yang lembek ini, sisi yang lepas dari agama bergampang-gampang, maka itu adalah kesan, memberi kesan kepada masyarakat untuk memperturutkan hawa nafsu, untuk berjalan di atas hawa nafsu dan syahwat. Padahal Allah Jalla wa'ala nahana anittiba'ihima, telah melarang kita dari mengikuti keduanya. Wa amma tarfut tasyadduri, adapun sisi yang ekstrim, fa innaha muhlikatun, hal itu akan membinasakan. Wa tubghidu lil amati ad-din, malah akan membuat orang awam enggak suka sama agama ini. Wa ala Allahi qasdus sabil. Nah, maka hanya Allah lah yang menentukan jalan yang lurus. Nah, selesai berarti putnot. Sekian halaman putnotnya, masya Allah tuh 2, 3, 4, 5 halaman kecil-kecil tulisannya. Ya. Masalah tuh, kita masuk ke permasalahan sekarang. Nah, Syekh Ainur baca permasalahannya. Fadal. Liha. Liha itu jamak dari lihyah. Liha. Man kariha. Kafara. Kafaro jama dari jawab syart dari man. Mu'akkadatun. Baik. Nah, ini ada pertanyaan diajukan pada Syekh bin Baz, masalah itu. Wa su'ila an karahatil liha. Syekh ditanya tentang orang yang enggak suka terhadap jenggot. Enggak suka. Fa ajaba. Maka Syekh bin Baz menjawab, man kariha syar'allahi fiha, siapa yang enggak suka terhadap syariat Allah fiha ay fi liha, terkait lihyah, jenggot, kafara, dia kafir. Kalau dia enggak suka terhadap syariat jenggot, tapi kalau dia enggak suka terhadap bentuk jenggotnya, itu lain lagi. Ya. Semisal ada ustaz di Indonesia kondang, Ustaz Abdul Somad, hadahullah, dia mengatakan, saya enggak suka pakai jenggot karena saya enggak pantas. Kalau saya pantas saya pakai jenggot. Kalau saya pakai jenggot, ya, apa namanya? Kayak apa dia bilang? Kayak tusuk sate. Dia bukan benci jenggot. Dia bukan meladek jenggot kalau pakai jenggot seperti pakai tusuk sate, bukan. Itu dia untuk diri dia enggak pantas. Ya, saya udah nonton utuh. Jadi enggak boleh di-framing. Oh, ini pulang dia nyeledek jenggot, itu jahat itu. Ya. Itu jahat. Berarti menuduh dia kafir. Karena kalau dia meledek jenggot berarti apa? Kufur. Itu kufur, enggak boleh itu. Adil. Walau kepada orang yang enggak semanhaj. Loh iya. Aku setan sobat Asy'ari kok. Enggak semanhaj lah. Kita kan apa? Wahabi ya. Iya. Tapi jangan bilang begitu. Saya udah nonton utuh. Kalau ada yang bilang udah menghina, saya ajak tonton bareng, ayo. Yang mana? Saya udah nonton utuh. Itu enggak menghina jenggot. Dia menyatakan kalau saya pakai jenggot jelek kayak tusuk sate. Kalau bagus saya pakai. Itu saya dengar sendiri. Berulang-ulang, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Enggak ada di situ sedikit pun istihza terhadap jenggot. Dan orang-orang yang nuduh dia itu imma memang ada hasad, kebencian yang mendalam, itu enggak boleh. Atau enggak membaca utuh, apa enggak nonton utuh. Enggak boleh kayak begitu. Ya. Enggak boleh. Yang enggak ada-ada itu jangan dibilang ada. Enggak takut apa sama Allah nanti. Dicemplungin di neraka. Ya. Kalau dia mengucapkan sesuatu pada seorang muslim, yang seorang muslim itu enggak pernah mengucapkan itu. Tahib, barakallahu fiik. Kata Syekh, li'anna aqallal ahwali annaha sunnatun mu'akkadah. Karena minimal hukum dari sunnah itu sunnah mu'akkadah. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i hukum jenggot sunnah mu'akkadah. Dicukur sampai pendek makruh. Dicukur kerok habis haram, ini mazhab Syafi'i. Ya. Kalau ada yang bilang mazhab Syafi'i haram tuh enggak ngerti mazhab Syafi'i. Perinciannya dalam mazhab Syafi'i jenggot sunnah mu'akkadah. Dicukur jadi pendek kurang dari segenggam tangan itu makruh. Dicukur kerok habis jadi sehingga jadilah seperti anggota kepok. Hah? Cowok-cowok yang kemayu. Ya. Langsung licin itu haram kalau memang dia punya jenggot. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Paham ya sini? Tai. Nah, itu sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah enggak boleh dibenci. Jangankan yang sunnah muakkadah, yang mubah deh mubah. Apa contoh? Ta'adud. Ta'adud itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang mubah. Taruhlah yang mubah mazhabnya Pak Edi. Nah. Mubah kata Pak Edi. Oke, taruhlah mubah. Tapi kalau diolok-olok, dibenci, saya enggak suka ta'adud. Yang menurunkan syariat ta'adud siapa? Allah. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata amalahum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, ta'adud. Maka Allah hapus gugurkan amal mereka. Paham enggak sini? Walaupun perinciannya sudah berlalu ya. Kalau sang istri mengatakan, "Saya enggak suka, saya bukannya enggak suka sama ta'adud, silakan. Yang penting jangan suami saya." Gitu. Nah, itu dia enggak kufur. Ya, kecuali dia bilang adut itu enggak cocok di zaman sekarang. Nanti ada disebutkan di sini. Baru dia kufur. Walau pakai cadar sekalipun. Ya, murtad. Baru dia kufur. Tapi kalau dia bilang silakan ta'adud, yang penting jangan suami saya. Rasulullah ta'adud, Bung Karno ta'adud, silakan bapak-bapak kalau mau ta'adud tafadhol. Tapi jangan suami saya. Nah. Gitu. Ya. Kan biasa tuh pengajian umat belajar teladan dari Nabi Ibrahim. Oh. Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Oh. Nabi Ibrahim adalah teladan bagi semua kaum mukminin. Oh. Ya enggak? Kan yang dijadikan teladan di Al-Qur'an dua. Hah, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini satu. Yang kedua, qad kanat uswatun hasanatun fi ibrahima walladzina ma'ah. Ini dua, Ibrahim dan Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim ibu-ibu istrinya dua, langsung enggak oh lagi, cebrut semua. Ya. Enggak percaya. Saya ini pernah diteriakin wuuuh sama umahan. Umahan cadar-cadaran. Pernah diteriakin wuuuh. Waduh. Lagi kajian padahal yang ngajar saya. Wuuuh betulnya. Kita udah kayak ini pemain bola musuh ini tandang. Lagi away defense-nya. Ya Allah. Nah, itu biasa, ya. Itu enggak kufur. Kufur itu kalau dia membenci syariat ta'adud. Ya. Lanjut Ainur. Yaqidu. Wa yaqidu. Alladhi yaqidu sahabatu wa yaqra'u sahabatu la syakka. Wa yaqra'u sahabata. Wa yaqra'u sahabata la syakka fi kufrihi wa dhalali. Alladhina yaqiduna sahabata umuman wa yasubbuna sahabata umuman la yakununa muslimina abadan. Amma sabba ba'dihim ba'dahum. In wujida syai'un minal haqdi minal haqdi ala ba'dihim fahada ismun wa dolar walakin namula yakunu kufran takbaru. Nah, kemudian Syekh bin Baz ditanya, Allah Ta'ala berfirman tentang sahabat, liyaghidha bihumul kuffar, ya, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Tapi Imam Malik di sini, siapa yang jengkel sama sahabat maka dia kafir. Ayatnya mana? Ini. Karena sahabat ini membuat jengkel orang-orang kafir. Ya. Maka orang yang dibuat jengkel oleh para sahabat, aw yakrahu sahabata, atau yang memang membenci sahabat, la syakka, enggak diragukan lagi, fi kufrihi wa dhalalihi, akan kekafiran dan kesesatannya. Maka orang yang membenci sahabat secara umum, mencela sahabat secara umum, la yakununa muslimina abada, mereka bukan muslim selama-lamanya. Artinya mereka membenci semua sahabat, umuman semua sahabat dibenci kecuali Ahlul Bait. Ke orang-orang Syiah yang melaknat, mereka bukan sahabat, bukan muslimin selama-lamanya. Makanya tepat itu, ya. Tepat mereka itu di apa namanya, dikatakan bahwa Syiah bukan Islam, kan ada tuh diksi-diksi kalimat Syiah bukan Islam, ya, karena mereka bukan Islam. Syekh Shalih Fauzan ditanya, Syiah itu Islam apa enggak? Syekh Shalih Fauzan nyatakan, tinggalin pertanyaan kayak gini nih, pertanyaan filsafat, katanya Syiah bukan Islam, masih tanya lagi. Mana lagi tadi? In wujida syai'un min al-haqdi ala ba'dihim. Ya. Apabila memang didapati sesuatu dari kebencian, ya, amma sabba ba'dahum, adapun membenci sebagian sahabat saja. Apabila didapati dari kedengkian terhadap mereka, semisal sebagian orang enggak suka sama Muawiyah. Ya. Maka ini kata Syekh, inilah kefasikan, kesesatan. Namun itu bukan kufur akbar. Nah, terus baca sini, Mas Alatul. Ya. Siapa? Pak Anwar. Nah, Pak Anwar yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Syekh bin Baz, Pak. Hola, oh, Mas Alatul, ini pertanyaan. Hola, Syekh Ta'ala. Mas'alatun qala bal ladina yuharibuna at-ta'adduda minan nisa'i war rijali musalimuna li syar'i wa yakhsha 'alaihim min al-insilahi min ad-dini na'udzu billahi li karahatihim ma syara'a Allahu walita'wahum anna dhalika yadurrul mujtama'a aw ghayra dhalika mimma yad'una fa anna akhsha ala ha'ula'i an yartaddu an dinihim wa hum la yash'uruna li annahum yubaduna syara'allahi wa yubaduna kitaballahi ويضادون رسول الله فهذا منكر عظيم. نعم. Qala, ya, pernahnya berkata. Ah ini dia ini. Ini dia ini. Wa syaikh alladziina yuharribuna at-ta'addudah. Ada orang-orang yang memerangi ini luar biasa. Kayak partai setan Indonesia. Itu partai anti poligami. Ya. Partai anti poligami. Ya. Setelah baca keterangan Syekh bin Baz ini, enggak perlu ditanya. Itu orang-orang PSI itu kafir apa enggak perlu ditanya. Kecuali antum belum baca buku ini. Ya. Baik. Ini kan dulu orang-orang PKI yang enggak suka terhadap ta'adud. Dulu biasa aja. Ahmad Yani ta'adud, Jenderal Ahmad Yani. Dulu TNI ta'adud. Jenderal Ahmad Yani ta'adud. Ya, Pak. Qadarullah. Oh, enggak Mas, sekarang Pak Anwar udah. Four. Ya. Maka orang-orang yang memerangi ta'adud poligami dari kalangan pria wanita musadimu, mereka ini adalah orang-orang yang ingin berkonflik li syar'i, memang ingin berkonflik dengan syariat. Ya. Wa yukhsha 'alaihim, dan dikhawatirkan atas mereka minan silah minad din, mereka itu lepas dari agama Islam ini, naudzubillah. Likarahatihim ma syara'a Allah, karena kebencian mereka terhadap apa Allah, atas apa yang Allah syariatkan. Walidakwahum, dan karena klaim mereka anadzalika yadurru almujtama', bahwa poligami itu akan memberikan bahaya kepada masyarakat. Ughairu dzalika, atau yang lainnya, mimma yad'un, dari klaim-klaim yang mereka kemukakan. Fa ana akhsha 'ala haula, maka saya mengkhawatirkan mereka, an yartaddu 'an dinihim wa hum la yashurun, mereka bisa murtad keluar dari agama mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Li'annahum yudadduna syar'allah, karena mereka ini memang betul-betul melawan syariat Allah. Wa yudadduna kitabullah, mereka melawan kitab Allah. Wa yudadduna rasulullah, melawan rasulullah. Fa hadza munkarun 'adzimun, maka itulah kemungkaran yang sangat besar. Ya, ada Mustafa. Mustafa, baca Mustafa. Munkirun wa karihun lima syara'allahu man kariha man anzalallahu habita 'amaluhu falladhi yakrahu ta'addud az-zawjati wa yara ash-shari'ata qad zalama aw anna hukm Allah bihi hadza naqisun aw ghayru wajibin aw anna ma yaf'alunahu fi biladi an-nasara min al-wahidati aw wa afdal hadza kulluhu riddatun 'an al-islam al-hasibu anna man karaha ma ansara Allah man kariha. Ini ada syubhat di tasrif antum itu. Nah, dari tadi karoha, kariha yakrohu. Kalau yang mutadi kariha yakrohu. Ya. Ya, terus. Sariqah. Nah. Terus berikutnya. Ini ngeri, ini antum baca sendiri kah? Nah. Udah tahu artinya kan? Masya Allah. Coba saya mau minta terjemahnya dari jomblo, nah, biar nanti jadi jomblo visioner, Jaki, nah, Jaki, jadi jomblo visioner Jaki. Terjemahin Jaki. Kenceng suaranya dong, lantang, jomblo visioner. Loh, ta'adud zaujat itu sepaket arti poligami. Barang siapa yang membenci poligami, atau menganggap bahwa enggak poligami itu lebih afdol, maka dia kafir dulu, main murtad aja. Fahuwa kafirun murtad dari, ya Allah. Aduh, yang ngomong siapa ini? Saya bin Bas ya. Waduh, masya Allah. Terus terus lanjut Jaki. Karena dia mengingkari hukum Allah. Terus membenci atas apa yang Allah syariatkan. Terus man kariha, apa yang Allah turunkan. Nah, terhapus amalnya, gugur amalnya. Terus membenci poligami dan menganggap bahwa syariat tersebut itu menzalimi. Nah, bahwa syariat telah berbuat zalim kepada wanita gitu ya. Terus dia menganggap bahwasanya kurang bagus. Ya, terus atau tidak baik, atau yang mana yang mereka itu lakukan di Tidak. Nah, berisi satu minal wahidah aula. Dan lebih afdal. Maka itu sebetulnya tidak. Masuk. Tuh, ya. Terus walhasil. Refi, kenapa ketawa-tawa Refi? Dia mentang-mentang bapaknya poligami, senang dia. Yang poligami itu bapak antum. Ente kan belum nikah, belum tentu juga poligami. Jangan ketawa-tawa sekarang. Senang banget dia. Bapaknya pernah kesini, pas kita lagi bilang lagi, tapi bapak antum poligami, ternyata itu bapaknya. Iya pas kesini. Kacau deh. Lanjut, Jaki. Walhasil, maka kesimpulannya, nah, orang yang membenci apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah turunkan hukumnya, maka mereka murtad. Maka dia murtad, masya Allah. Terus, wahakada, wahakada, demikian pula man ahabba. Barang siapa yang menyukai, meridoi dengan apa yang Allah haramkan, dengan mengatakan yang Allah haramkan ini baik, misalkan. Terus sesuai dengan zaman sekarang, seperti zina, mencuri. Ini termasuk diantaranya LGBT, ya. LGBT, dia nganggap LGBT fine-fine aja, it's okay, kufur itu orang. Maka orang-orang yang melegalkan LGBT itu murtadun, gak main-main ini. Terus nah, masya Allah Jaki, itu yang terjemahin tadi Jaki ya, bukan saya. Ngeri, ngeri banget ya. Wa'an wa'za'ama anna ta'ad anna adama ta'addudi afdalu fahuwa kafirun murtadun. Ya Allah, diterjemahkan tadi oleh Zaki ya, bukan oleh saya. Masya Allah ya. Mas'alatun, permasalahan berikutnya, Nih, Syekh Anwar DKM DKM. Fadhal. Itu Wahsyiyah, Wahsyi, Wahsyiyah bin Harbin. Wahsyi bin Harb, sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbu. Hubbuhu. Ba'dun naqs. Baik, nah ini kita bahas dulu. Pertanyaan diajukan pada Syekh bin Bas ialah rajulun yaqul ana aqrahu Wahsy bin Harb. Wahai Syekh, ada orang yang mengatakan saya ini enggak suka sama sahabat namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb itu budak dari Hindun. Ya, Hindun binti Utbah. Binti Utbah bin Rabi'ah. Hindun istri dari Sufyan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, ibu dari Muawiyah. Ibu dari Muawiyah dan ibu dari Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa kafirnya Hindun, Hindun itu dendam ke Sumat. Di perang Badar bapaknya Hindun. Ya. Bapaknya Hindun, Utsbah bin Rabi'ah. Pamannya Hindun, adiknya Utsbah Syaibah. Terus abangnya Hindun, abang laki-lakinya, itu semua mati di perang Badar di tangan pedangnya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi paman Hamzah itu beda ibu sama bapaknya Rasulullah, ya, beda ibu, karena bapaknya Hamzah Abdul Muttalib poligami. Jadi poligami itu dari dulu fitrah. Fitrah laki-laki. Lu enggak percaya itu? Film-film Arya Kamandanu itu selir banyak. Iya enggak? Banyak selir itu. Ya Allah, tuh. Enggak percaya itu. Selir banyak itu. Ya. Taibar kalau fik ya. Jadi itu udah fitrah. Nah, Hamzah pamannya Rasul karena satu kakek, satu bapak dengan ayahnya Rasul. Ya, itu Abdul Muthalib, beda ibu. Ya. Jadi neneknya Rasul bukan ibunya Hamzah. Tapi ibu tirinya Hamzah. Paham ya? Nah, Rasul ini Hamzah nih. Hamzah di Mekah. Di Mekah ini lagi saat muslim terdesak. Abu Jahal pernah menghina Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang budak wanita melihat, diaduin ke Hamzah. Hamzah baru pulang dari berburu, masih bawa busur. Dia bilang, itu keponakan kamu, dihina-hina sama Abu Hisham, sama Hisham, ya. Amr bin Hisham, sama Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dulu nggak ada nyebut Abu Jahal, kan nyebut Abu Jahal kita. Hamzah marah. Hah? Siapa yang itu keponakan saya? Langsung dicepol, dipukul pakai busurnya. Si Abu Jahal. Kamu berani-berani kamu keponakan gue? Nah, itulah. Mau keponakan? Wah! Ya. Itu dia itu. Hamzah. Rasul dicela, dia enggak rela. Lagi fase Mekah. Ada orang bilang kalau di fase Mekah itu pakai hadis Khobab al-Arrad. Ya. Sahabat ketika melihat Rasul dicela, marah. Kata Rasul, jangan tergesa-gesa. Tapi lupa hadis Hamzah. Hadis Hamzah. Maka Rasul sangat cinta sama pamannya. Pamannya masuk Islam. Nah, Al-Kisah kembali lagi. Hamzah membabat habis, yaitu keluarga laki-laki dari Hindun. Hindun dendam. Hindun punya budak namanya Wahsy. Hindun menjanjikan kebebasan bagi Wahsy. Kamu saya bebasin kalau kamu bisa membunuh Hamzah. Wahsy ini pintar nombak. Akhirnya Wahsy ikut perang Uhud. Wahsy itu enggak mau dia nombak yang lain, dia cuma nyari Hamzah yang mana, Hamzah yang mana. Dia enggak mau yang lain-lain. Tombaknya sudah dipersiapkan buat terhunus kepada Hamzah. Dan Allah takdirkan memang demikian, takdir kauniyah. Ditombak Hamzah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Hamzah jadi syahid di situ. Setelah syahid, ya, Hamzah mati dibunuh lagi oleh Hindun secara keji. Hindun waktu itu dendam ke Sumat, masih kufur. Ya. Al-Qisah, Wahsy masuk Islam. Rasul itu masih kebayang apa? Manusiawi, atifah, emosional masih ada. Ya, barakallahu fikum. Masih kebayang. Akhirnya Rasul itu menerima Islamnya Wahsy, tapi beliau adalah anak Adam biasa. Ya sudah menghindari temu Wahsy. Sampai Rasul wafat, Wahsy sadar. Dulu dia membunuh orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, itu Hamzah. Maka sekarang beliau ingin membunuh orang yang dibenci Rasulullah. Siapa? Hah? Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah itu muncul jadi ngaku-ngaku Nabi di masa Rasul masih hidup. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, didatangi oleh utusan Musailimah. Datang utusan dua orang. Wahai Muhammad, kita bagi-bagi. Kamu Madinah, nabinya kamu. Kalau sana kami, nabinya nabi kami. Kata Rasulullah, seandainya membunuh utusan itu enggak dilarang, duh saya bunuh kalian berdua. Seandainya membunuh utusan itu enggak dilarang. Karena enggak boleh membunuh utusan dalam Islam. Itu Musailimah udah muncul di Rasulullah hidup. Jadi Rasulullah benci sekali Musailimah. Nah, ketika diperangilah ya, siapa? Oleh pasukan para sahabat, pasukan Khalid bin Walid, maka Wahsy membunuh Musailimah. Jadi dia pernah membunuh orang yang dicintai Rasulullah, dia pula yang membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Seakan-akan lunas. Maka kalau dulu antum jor-joran maksiat, pas udah Islam jangan pelit, medit. Dulu jor-joran buat maksiat, apa namanya, bertenaga, peluh-peluh capek buat maksiat. Sekarang buat pas Islam malas. Nah ini gak begitu. Ambil semangatnya Wahsy. Nah, jadi Wahsy intinya kembali lagi, dia itu kurang disukai Rasulullah karena atifah, emosional Rasulullah. Itu biasa. Ya gak? Coba antum punya mamang. Ya. Mamang itu diperlakukan seperti Hamzah. Wuh, gimana itu? Hah? Ini Rasul, Rasul masih bisa menerima Islamnya. Coba kalau kita, wah gak terima. Wuh. Ya, begitu. Ya enggak Nugraha? Hah? Ya enggak? Enggak. Wah, oh, penyabar Nugraha. Hah? Ya, sama. Oh, aduh. Ya. Nah, ini ada orang enggak suka sama Wahsy, boleh enggak? Kata Syekh bin Baz, hadza ghalatun, ini keliru kayak gini. Alaihi taubatu ilallah, dia wajib bertaubat kepada Allah. La yajuz, enggak boleh. Bi annahu minas sahabah, yajibu hubbuh. Dia karena Wahsy ini sahabat, wajib dicintai. Wa in kana indahu ba'du naqs, walaupun ada kekurangan di sisi Wahsy. Itu kan dulu dia belum berislam. Setelah dia berislam, Allah ampuni. Dia masuk ke dalam cakupan sahabat. Dia berjumpa dengan Rasul. Ya, dia membunuh Musailimah. Mau ikut-ikutan. Rasul itu ada karena ada emosional. Ini si kita siapa? Saya enggak suka Wahsy. Ulu gaya. Sunnah, enak aja sunnah. Cepol malah sini sunnah, sunnah. Enak aja enggak suka sama Wahsy dibilang sunnah. Ya, barakallahu fikum. Masalah tuh. Pertanyaan berikutnya. Fadal lagi, Anwar. Ya da'u. Wa yada'u an-nauma. Sa'bun ala ba'di nufus. Jahadahu. Jahadahana. Sorat hadil a'mal. Khobar-khobar sorot. Nah, kemudian pertanyaan juga diajukan pada Syaikh bin Bas bahwa keberadaan seorang yang diyubadir ila salawatil khams, dia ingin bersegera melaksanakan salat lima waktu di tepat pada waktunya secara bersamaah, dia menjaganya, yada wasgolah, dia meninggalkan segala kesibukan dia waktu salat, di waktu salatnya dia meninggalkan tidur di waktu salat, dan yang lainnya itu sobun, itu kan berat ala ba'din nufus bagi sebagian jiwa. Lakin idza rawwada nafsaha, namun jika dia membiasakan nafsu dirinya, dia berupaya keras, maka jadilah amal-amal ini na'iman, menjadi sesuatu kenikmatan. Salat itu nikmat. Salat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qurratul ain. Apa namanya? Penyejuk pandangan. Ya. Fi qalbi yajidu, fi qalbi dia akan mendapatkan kenikmatan itu di kalbunya. Dan jadilah jiwanya itu taat pada itu semua. Dia biasa, karena dia membiasakan wajahadah. Dia berupaya keras demikian. Nah, maqala, dan Syekh bin Bas menjawab mengatakan. Nah, siapa berikutnya? Suyudi, Suyudi. Tunbit. Fuskin. Fakuli barain. Fahada min athariha fi kulubi hatta yuntima qalba wa yaswada. Baik, nih kemudian saya menjawab, saya mengatakan nyanyian malahi, malahi itu apa ya? Lupa saya. Ya, main-main ya. Saya lupa arti malahi. Nyanyian itu akan menumbuhkan coba cek. Nyanyian itu akan menumbuhkan kemunafikan. Ya? Musik. Itu akan menimbulkan kemunafikan. Akan menimbulkan di kalbu karahatul haq, kebencian terhadap kebenaran dan kebencian pada Quran. Ya, akan menimbulkan kebencian kepada majelis zikir, majelis ilmu, majelis pengajian, dan akan menimbulkan ketidaksukaan terhadap ibadah, salat ya, dan salat-salat, dan malah akan meridhoi segala hal kefasikan. Ya. Dan segala macam mara bahaya, apa bencana, bala. Fahada min asariha, ini di antara dampak-dampak dari nyanyian dan arak musik fil qulub, di kalbu, hatta yudlim. Hatta yudimal qalba, sampai akhirnya nyanyian ini membuat hitam, menggelapkan kalbu wa yaswad, dan kalbu pun akhirnya menghitam. Baik, saya bisa menyampaikan ini apa korelasinya tadi dengan maksiat akan membuat diri kita itu membenci ketaatan. Paham gak sini? Membenci ketaatan. Terus lanjut lagi, wasu'ilah sajadah. Sajadati al-dahri wad-dahri wad-dahri fajrul jum'ati. Fajra itu dzaraf zaman. Fajrul jum'ati. Fa'ajaba hadhihi sunnatun fa'alaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fiha al-ahadithu as-sahihatu. Walladhi yatabarramu minha imma jahilun wa imma dhaifun imani. Waduh ini. Ini di tempat kita ini. Aduh. Revi, kenapa antum sekarang setiap Jumat enggak baca as-sajdah dan surat Al-Insan lagi? Kepanjangan. Waduh. Coba-coba, nih perhatikan nih. Su'ilah Syekh bin Bas ditanya, ba'dul ma'mumin, WC sebagian makmum itu ya tatajjaru, mereka itu ngeluh. Ya, min qiraatis sajadati wa dahar, dari bacaan surah as-sajdah dan surah ad-dahar, la ta'ala al-insani hinu min ad-dahar. Fajrul Jum'ah, setiap subuh Jumat. Kan sunnah gitu ya. Setiap subuh Jumat ada sujud sajadahnya. Ada yang ngeluh. Kata Syekh, hadhihi sunnatun fa'alaha Nabi sallallahu, itu sunnah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha al-hadis wa sahihatu. Berbagai hadis sahih telah valid mengenai hal ini. Walladhi, perhatikan, yatabarramu minha, orang yang bosan dengan surah sajadah dan dahar ini, imma jahilun, apakah di orang bodoh, wa imma dhaifun iman, atau di orang yang lemah imannya. Tapi ini perhatikan, kalau ternyata di suatu tempat warganya yang sholat subuh itu kerja pagi semua, dia itu mesti nunggu bis, nunggu jemputan, kalau gak berangkat cepat nanti terlambat ya. Maka dia itu bukan gak suka sama apa namanya surah sajadah tadi, itu karena memang ada hajat, bukan karena malas ya. Misalkan dia bilang, eh Repi, ganti dong suratnya, as-sajadah terus Jumatan, gantilah ya, kuliah lu kafirun kek atau apa kek, cepat-cepat, kenapa? Bosan saya. Nah baru dia kena di sini, capek lah. Nah ini yang pertama, kalau di tempat tersebut warganya mau kerja pagi, kalau baca as-sajadah, baca lisan, waduh panjang, belum lagi kunut subuhnya lagi panjang ya. Allah mardi Nabi mana ada itu, aduh, panjang lagi. Gimana ini? Boleh tak? Ya, boleh. Atau aki-aki? Ya, aki-aki dia sholat gemeteran, khawatir. Ya kan ada kemungkinan-kemungkinan situ. Nah itu boleh, ya, di korting. Tadinya sajadah sama alinsan, ya gantilah. Atau sajadah bagi dua, atau alinsan bagi dua, ya enggak masalah. Tapi kalau alasannya karena bosan, tuh, ya, baterai saya mau habis ini. Ya, terus, siapa Niko baca, cepat. Hudaibiyah. Ah, mengenai Syekh bin Bas berkata tentang sahabat itu belakang terakhir apa mengakhirkan menyembeli hadyu dan menggunduli rambut pada hari Hudaibiyah. Terus azama istasyara Umma Salamata qasduhum al-maksiyata wa innama qasduhum raja'u an yu'dana lahum. Kenapa sahabat mengakhirkan menyembelih hadyu dan halat? Inhum innama takhallufu, karena mereka mengakhirkan karena mereka mengharapkan diizinkan masuk Mekah. Maka tatkala mereka melihat tatkala ra'auhu ya, Nabi telah bertekad, para sahabat melihat Nabi bertekad, melihat Nabi telah memulai untuk dirinya sendiri menyembelih dan apa menggunduli rambut, sarau, akhirnya mereka pun bersegera, wabadaru, bergegas. Ya, maka radhiyallahu anhu wardhahum. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah meminta pendapat istri beliau Ummu Salamah. Fa akhbaraha, Nabi mengabarkan pada Ummu Salamah, fa asyarat, maka Ummu Salamah mengisyaratkan bi ayyabda bi nafsi, agar Nabi memulainya untuk dirinya sendiri. Li'annahum laisa qasduhum al-ma'siyata, karena bukanlah maksud sahabat mengakhirkan hadyu menjadi apa menghalak ya rambutnya itu untuk maksiat tidak taat pada Rasul. Namun tujuannya karena berharap mereka diizinkan masuk Mekah. Maka tatkala mereka melihat Nabi sudah memulai dirinya dengan dirinya sendiri halak itu wanahara, menyembelih hadyu, halaqa telah menggunduli rambut, selesai tahallul, badar warau al-amra qad intaha. Mereka pun bersegera dan menganggap perkara ini sudah usai, sudah selesai. Baik, cukup. Subhanallah.